السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. السؤال الثاني عشر، pertanyaan yang ke-12 gitu ya. Kam maratibu dinil Islam? Berapa tingkatan agama Islam? Nanti kita lihat di sini berdasarkan dalil ya. Tingkatan-tingkatan agama Islam itu apa? Apakah dari syariat, hakikat dan makrifat ataukah yang lain? Itu tingkatannya. Al-jawab wa thalathu maratib, ada tiga tingkatan. Al-Islam wal iman wal ihsan. Islam, iman, ihsan. Wa kullu wahidin minha idza utliqa syamilat dina kullahu. Wa kullu wahidin minha, dan masing-masingnya, idza utliqa, bila disebutkan tersendiri Islam saja, atau disebutkan iman atau ihsan, syamilat din kullah, maka mencakup seluruh agama, yakni seluruh apa yang ada di dalam agama Islam itu. Kalau utliqa, yakni kalau dia disebutkan sendiri. Di dalam hadis Jibril alaihissalam, kita tahu hadis tersebut ya, ada di Sahih Muslim ya, dari hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada disebutkan di Arba'in An-Nawawiyah pula, hadis yang kedua. Jibril alaihissalam itu mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bersama dengan para sahabat dalam bentuk manusia, dalam bentuk lelaki. Nah, kemudian Jibril alaihissalam itu bertanya, singkatnya beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi rasulnya malaikat bertanya kepada rasulnya manusia. Di antara yang ditanyakan adalah tiga hal ini. Akhbirni anil Islam. Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW, beritahu aku tentang Islam. Qala al Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima shalah wa tu'tiya zakah wa tahajjal bait wa tasumma ramadan. Atau wa tasumma ramadan wa tahajjal wa tahajjal bait. Islam itu kata Nabi SAW, kamu bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kamu menegakkan sholat, kamu menunaikan atau membayar zakat, kamu berpuasa Ramadan, dan kamu berhaji. Ini yang kemudian terkenal dengan sebutan rukun Islam. Ada lima. Setelah itu Jibril mengatakan sodakta, kamu benar. Makanya para sahabat ketika itu belum tahu ini adalah Jibril. Belum tahu kalau ini adalah Jibril. Mereka heran, ini orang bertanya kok dijawab malah membenarkan. Gitu. Biasanya orang tanya kan karena tidak tahu. Itu maksudnya. Makanya kalau memahami ucapan Umar begitu, fa'ajibinallahu yas'alu wa yusaddiqu. Kami heran sama orang ini. Dia tanya kok malah membenarkan. Qala fa'akhbirni 'anil iman. Kemudian Jibril bertanya lagi, beritahu aku tentang iman. Nabi menjawab, antumina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kamu beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Yani semuanya itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dua kata Islam dan iman itu kalau bersatu berpisah, kalau berpisah jadi satu. Maksudnya kalau bersatu berpisah, kalau disebutkan ya, semuanya bersatu kan, maka maknanya terpisah. Maknanya Islam itu ya rukun Islam, maknanya iman ya rukun iman. Itu kalau sedang bersatu, sedang disebutkan bareng-bareng bersama. Kalau terpisah, disebutkan sendiri Islam saja, atau disebutkan sendiri iman saja, maka Islam itu ya termasuk rukun iman. Tidak hanya rukun Islam saja, kalau disebutkan hanya sendiri Islam saja. Ketika disebutkan iman saja tanpa menyebutkan Islam, maka ya dimaksud ya rukun Islam juga, tidak hanya rukun iman. Bisa dipahami ya. Ini ada yang maksud idza utliqa itu. Idza utliqa yakni ketika disebutkan tersendiri saja. Itu maka mencakup agama seluruhnya. Ada satu faedah penting tentang hadis Jibril tadi. Banyak orang mengira mereka bisa mengembalikan kejayaan Islam, keemasan Islam seperti zaman dahulu dengan berbagai macam usulan mereka. Di antara mereka mengusulkan kita harus tegakkan khilafah. Di antara mereka mengusulkan kita harus menegakkan jihad. Di antara mereka mengusulkan macam-macam, terjun ke dunia politik. Di antara mereka mengusulkan kita harus menguasai parlemen, kita harus menguasai macam-macam. Tanpa dalil. Tanpa dalil. Mereka berniat ini Islam ini sedang direndahkan di mata dunia. Islam ini sedang dilecehkan. Umat Islam ini sedang dihina. Bagaimana cara mengangkat derajat dan martabat kaum muslimin? Itu tadi usulannya, macam-macam tadi. Tanpa ada satupun yang pakai dalil. Padahal dalilnya jelas ya, untuk bisa mengangkat kehinaan dan kerendahan kaum muslimin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah pernah mengabarkan kepada kita. Kata beliau alaihi salatu wasallam, "Idza akhadhtum adnabal baqar wa raditum bizzar'i wa taraktumul jihad fi sabilillah sallatallahu 'alaikum dhullan la yanzi'uhu 'ankum hatta tarji'u ila dinikum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian itu sudah memegangi ekor sapi dan kalian sudah ridho, puas dengan pertanian, kemudian kalian meninggalkan jihad fisabilillah, maka Allah akan menimpakan kehinaan kepada kalian. Akan menimpakan kehinaan kepada kalian. La yanzi'u 'ankum, Allah tidak akan mengangkat kehinaan itu tadi. sampai kalian tarji'u ila dinikum, kalian kembali kepada agama kalian. Jadi untuk mengangkat kehinaan yang menimpa kaum muslimin itu satu solusinya, kita kembali kepada agama kita. Kita kembali untuk mempelajari agama kita, mempelajari syariat. Nah, di hadis Jibril, tadi kan kita katakan ini faedahnya tentang hadis Jibril. Selesai Jibril meninggalkan Rasul dan para sahabatnya, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya, "Taukah kalian siapa tadi?" Gitu. Para sahabat menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih tahu." Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum." Sesungguhnya tadi itu adalah Jibril datang kepada kalian untuk mengajari agama kalian. Ini lihat, mengajari agama kalian. Padahal yang ditanyakan oleh Jibril tadi tentang rukun Islam, rukun iman, tentang ihsan, tentang tanda-tanda hari kiamat, dan begitu kan? Itu yang jadi yang disebut agama itu ya ini. Nah, kalau Rasul sudah mengabarkan Allah tidak akan mengangkat kehinaan dari kaum muslimin kecuali dengan kembali kepada agama, ya kembali mempelajari tadi rukun Islam, rukun iman. Oh, rukun Islam aja kok dipelajari, kami sudah hafal. Ya hafal, praktek enggak. Rukun iman anak-anak SD sudah hafal. Ya hafal, tapi mereka praktek enggak. Syahadat la ilaha illallah dalam kondisi pakai jimat. Syahadat Muhammad Rasulullah dalam kondisi ya, berbuat kebidaahan, mendukung bahkan menyokong kebidaahan, bahkan membuat kebidaahan. Bagaimana Allah akan mengangkat kehinaan kaum muslimin kalau kondisinya seperti ini? Baik, jadi kalau ya, mereka orang-orang yang tidak berdalil itu tadi ya, mengajak kita, mengajak siapa saja kaum muslimin ya, berusaha berjuang memperjuangkan Islam. Itu kan slogannya, itu kan memperjuangkan syariat Islam. Dalam kondisi mereka sendiri syariat tidak lakukan, tidak praktekkan gitu. Dalam kondisi caranya untuk mengangkat kehinaan dari kaum muslimin tidak syar'i. Yang syar'i ya belajar. Jadi majalisul ilm, majalis ilmu, majalis ta'lim ini juga dalam konteks yang lebih luasnya itu adalah upaya untuk mengangkat kehinaan ini tadi. Mengangkat kerendahan yang sedang menimpa kaum muslimin umat Islam ini tadi. Untuk mengangkat harkat dan martabat kaum muslimin itu ya ta'lim, majalis ilmu. Pelajari lagi Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Gitu. Itu. Jadi yang justru ditakutkan oleh orang-orang kafir itu ya majelis-majelis ilmu begini. Kalau yang demo di sana, demo ke sana, bikin rusuh di sana, bikin huru-hara di sana, mereka biasa aja kan. Ya. Mau bikin 212, mau bikin berapa lagi? 313, mau bikin macam-macam lah. Ya. Mereka biasa aja, ya. Biasa aja. Kenapa? Memang bukan itu yang akan menolong kaum muslimin. Gitu. Secara dalil Nabi SAW sudah ya, memberikan solusi kepada kita tadi. Ar-ruju ilad-din, kembali kepada agama Islam. Nah, datang seseorang, dakwai seorang ustaz, mengajak untuk memperjuangkan khilafah. Nah, ketika dia sedang mengajak itu, ya, adzan, ada adzannya. Nah, kemudian si tuan rumah ini karena ya, biasa sholat berjamaah gitu ya, "Pak, ini sedang adzan, kita ke masjid dulu." Sama yang dakwah ini tadi yang ngajak. Apa jawabannya? "Nggak usah, ini lebih penting ini." Kata dia, "Ini lebih penting. Ini masalah khilafah ini lebih besar lagi, ini lebih penting lagi." Lah, Lah gimana mau mendirikan kekhalifahan dan kekhilafahan dalam kondisi ada azan, diajak salat berjamaah ke masjid, enggak mau. Dan nanti kalau dia jadi khalifah, gimana? Yang mau mereka praktekkan itu apa? Gitu. Nah, ya, ya. Maka memang benar ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah arhamun nasi bin nas. Ahlus Sunnah wal Jamaah ini orang yang paling rahim, orang yang paling rahmat, orang yang paling sayang kepada manusia. Kita tunjukkan kepada mereka, ini loh yang benar, ini yang benar. Nah, jadi yang namanya maratibul Islam ya, tingkatan-tingkatan dalam agama Islam itu tadi, Islam, iman, dan ihsan. As-su'al ats-tsalits asyar, soal yang ke-13. Ma ma'nal Islam? Apa itu arti Islam? Jawab, maknahu al-istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ah wal khulusu minasy-syirki. Al-istislamu lillah, menyerahkan diri kepada Allah bit-tauhid, dengan menjalankan tauhid. Walin qiyadu lahu bita'ah, taat kepadanya, tunduk ya, tunduk kepadanya dengan menjalankan ketaatan. Al-qiyad itu tunduk, tunduk kepadanya dengan menjalankan ketaatan. Wal khulusu, dan lepas minasyirki, dari kesyirikan. Dan lepas dari kesyirikan. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah. Siapakah yang lebih baik lagi agamanya dibandingkan orang yang aslama wajhahu lillah, dia menyerahkan wajahnya kepada Allah. Aslama, Islam. Nah, itu di surat An-Nisa, Nisa ayat 125. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala juga berfirman, wa man yuslim wajhahu lillah, wa man yuslim wajhahu ilallah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wuthqa wa ilallahi aqibatul umur. Dan barang siapa dia menyerahkan wajahnya, yakni menyerahkan dirinya kepada Allah, berislam di sini kalimatnya juga yuslim, wa huwa muhsin, dan dia berbuat dengan sebaik-baiknya, melaksanakan Islam dengan sebaik-baiknya, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka sungguh dia sudah berpegang kepada tali yang terkuat, tali yang paling kuat. Wa ilallahi aqibatul umur, dan hanya kepada Allah lah akibat dari seluruh perkara. Nah, ini di dalam surat Luqman ayat yang ke-22. Tali yang kuat ini apa? Berpeganglah kepada tali yang terkuat. Ditafsirkan dengan ayat yang lain, wa may yakfur bitaghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Barang siapa yang dia kufur kepada taghut, segala sesuatu yang disembah diibadahi selain Allah, wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah, yakni beribadah hanya kepada Allah, maka dia sudah berpegang dengan tali yang kuat. Makanya kata Syekh Muhammad Ali, Muhammad Aman bin Ali Al-Jami rahimahullah, ini ayat itu adalah tafsiran terbaik untuk al-urwatul wuthqa yang ada di ayat ini. Tali yang terkuat, Orang itu kalau sudah berpegang dengan tali yang terkuat, maka dia tidak akan lepas begitu. Bagaimana caranya kufur, ya, kafir kepada segala sesuatu yang diibadahi selain Allah. Kafir itu mengingkari maksudnya. Kalau ada seseorang menuduh kita, kamu ini kafir, iya, saya mengkufuri taugut. Saya mengkufuri segala sesuatu yang diibadahi selain Allah. Tapi saya beriman, saya mukmin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya menyembah daripada hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Waqala Ta'ala, dan Allah Ta'ala juga berfirman, fa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa fa ilahukum ilahu wahidum falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Ada di surat Al-Hajj, ya. Bismillah, nanti di surat Al-Hajj ayat 34. Fa ilahukum, maka sesembahan kalian ilahun wahid, sesembahan yang hanya satu. Falahu, maka hanya kepadanya aslimu, hendaknya kalian menyerahkan diri, berislam. Wa basyiril mukhbitin, dan berilah kabar kepada orang-orang mukhbitin. Al-mukhbitin disebutkan oleh Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah, al-mukhbitun humul ladzina akhruju min qulubihim kulla aqidatin batilah. Al-mukhbitun, al-mukhbitin yang disebut di Al-Hajj ini, yang Allah berfirman beri kabar gembira orang-orang yang mukhbitin. Ini bayangkan, ini kalau beri kabar gembira adalah Allah Subhanahu wa taala, siapa yang enggak senang begitu? Siapa yang diberi kabar gembira? Al-mukhbitin humul ladzina akhruju min qulubihim, yakni orang-orang yang mengeluarkan dari hati mereka. Mereka mengeluarkan dari hati mereka kulla aqidatin batilah, seluruh akidah yang batil. Wa ja'alu fiha aqidatal haqq, dan mereka jadikan akidah yang benar di hati mereka. Wa qadu lahu subhanahu wa ta'ala, dan tunduk kepadanya yang maha suci dan maha tinggi itu. Ini tafsiran dari al-mukhbitin. Soal yang ke-14 ini pendek-pendek. Madalilu ala syumulihi ad-dina kullahu indal itlaq. Apa dalil bahwa Islam mencakup seluruh agama, seluruh kandungan agama itu tepatnya. Apa dalil bahwa Islam itu mencakup seluruh kandungan agama indal itlaq, saat disebutkan tersendiri? Jawab, qala Allah Ta'ala, jawabannya adalah Allah Ta'ala berfirman, inna dina indallahi al-islam, sesungguhnya din, agama, berarti seluruh kandungan agama itu kan indallah, di sisi Allah, al-islam adalah Islam. Berarti ini dalil bahwa kalau disebutkan Islam saja berarti mencakup seluruh kandungan agama. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, bada al-islamu ghoriban, Islam itu bermula dalam kondisi asing. Wa sayaudu ghoriban kama bada'a, dan akan kembali asing seperti semula. Nah, ketika Nabi SAW mengatakan bada al-islamu ghoriban, bahwa Islam itu dimulai dengan rasa, dengan keterasingan, apakah yang dimaksud hanya rukun Islam? Tidak. Terutama malah masalah iman itu. Di mana dahulu mereka orang-orang kafir kaum musyrikin di Makkah mengingkari tentang masalah keimanan, terutamanya masalah tauhid. Berarti kalau disebutkan Islam di sini ya termasuk iman. Nah, waqala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, afdhalul Islam imanun billah, ini dia. Islam yang paling utama adalah iman kepada Allah. Berarti kalau disebut Islam masuk di situ iman. Ini dalilnya. Wa ghairu dzalika katsir, dan yang lainnya yang masih banyak lagi. Itu kalau disebutkan menyendiri. Soal yang ke-15. Pertanyaan yang ke-15. Mad dalil, apa dalil? Ala ta'rifihi bil arkanil khamsah. Definisi Islam maksudnya rukun yang jumlahnya 5. Ta'rif itu definisi. Inda tafsil, saat dirinci. Atau ketika dirinci. Jawab, jawabannya qauluhu sallallahu alaihi wasallam fi hadithi su'ali Jibril iyahu aniddin. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis pertanyaan Jibril kepada beliau tentang agama. Tadi sudah disebutkan. Al-Islamu anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah wa tuqimash shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Islam syahadat la ilaha illallah. Islam itu Muhammad Rasulullah, menegakkan sholat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan berhaji ke Baitullah kalau kamu mampu atau sanggup melakukan perjalanan ke sana. Sanggup melakukan perjalanan ke sana. Wa qalu sallallahu alaihi wasallam, dan ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam, bunil islamu ala khamsin. Berarti Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Badzakara hadhihi, kemudian menyebutkan yang disebutkan tadi, ghaira annahu, hanya saja beliau qaddamal hajja ala shaumi Ramadan, mendahulukan penyebutan haji sebelum puasa Ramadan. Ya, ketika di hadis bunyal Islam ala khamsin, itu yang disebutkan haji dulu baru puasa Ramadan. Wakilahuma fi sahihaini, dan keduanya itu ada di as-sahihain, yakni Bukhari dan Muslim itu. Nah, ini sampai soal yang ke-15. Di pertemuan yang berikutnya insyaallah taala kita akan masuk ke dalam perincian tentang 2 syahadat, ya, masuk di rukun Islam yang pertama. Nah, barangkali ada pertanyaan. Fadhil. Ada tanya jawab enggak biasanya? Ya. Ihsan juga ada rukunnya. Nah, ya. Ihsan juga ada rukunnya, cuman belum kita sebut karena belum sampai soalnya. Ihsan itu adalah anta abudallah ka'anna katara fa ilam takun tara fa inna yara. Itu ada 2 rukun ihsan, yang satu lebih tinggi dibandingkan yang lain. Orang itu disebut dalam derajat ihsan ketika kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau sedang melihat Allah. Kalau kamu tidak sanggup seolah-olah sedang melihat Allah, ya, maka ingatlah sesungguhnya Allah sedang melihatmu. Itu minimalnya. Minimalnya seperti itu. Itu rukun ihsan. Kalau disebutkan ibadah maka banyak, ya. Enggak hanya sholat saja. tidak hanya sholat saja. Nah. Ada lagi pertanyaan? Jadi derajat yang paling tinggi tadi beribadah seolah-olah sedang melihat Allah. Itu. Derajat yang di bawahnya, kalau tidak mampu begitu maka ingat Allah itu melihatmu, Allah sedang melihat. Nah, posisi sholat itu sudah menunjukkan, kalau dihayati itu sudah menunjukkan ketundukan seorang muslim kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu. Dia berdiri, ya kan, kemudian tangannya bersedekap di dada. Itu. Ini kalau orang meminta itu benar-benar kelihatan benar-benar meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kepalanya menunduk, ya, melihat ke tempat sujud. Ini posisi-posisi seperti itu sudah menunjukkan bahwa dia benar-benar menghamba dan tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lain? Lagi? Ya, disebutkan bahwa setiap muhsin, ya, maka berarti dia orang yang beriman, gitu. Dan setiap orang yang beriman maka dia berarti orang muslim. Gitu. Nah, ini dari sisi tingkatan, ya, dari sisi tingkatan dan derajatnya. Kalau orang itu dia sudah muhsin, sudah mencapai derajat ihsan, gitu. Maka jelas dia orang yang beriman kepada Allah. Masuk iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia sendiri kan beribadah. Ihsan itu kan dalam kondisi beribadah kan antak budallah gitu. Jadi tidak bisa seseorang kemudian beralasan dia enggak sholat, dia enggak puasa, ya. Dia enggak melaksanakan syariat, kemudian mengatakan saya selalu ingat Allah di hati saya. Saya sudah mencapai derajat ihsan, misalnya begitu. Karena saya selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Loh, ihsan itu kata Nabi antakbudallah. Kamu beribadah kepada Allah. Jadi kondisinya itu ketika beribadah, bukan justru meninggalkan ibadah. Jadi paham ya? Jadi kalau menjawab sebuah jangan bingung. Kamu beribadah kepada Allah. Itu yang disebut maratib, maratib din. Ya, ada yang lain? Baik, mungkin kita akhiri dulu. Subhanallah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.